Hai, aku Dita. Aku mau ngelanjutin cerita pengalamanku tentang kejadian-kejadian ganjil selama aku berada di kos. Siang itu, aku baru aja pulang dari kampus untuk memenuhi panggilan Pak Dosen. Aku kembali ke kos setelah menerima arahan dari beliau untuk skripsiku dan juga menerima amplop berisi uang karena beberapa waktu lalu aku membantu beliau mengajar mahasiswa asing. Aku duduk di kasur, mengambil satu HP yang biasa aku pakai untuk chatting Mik33, karena jadi waktu itu lagi seru-serunya aplikasi Mik33, dan meletakkan HP yang satunya di kasur. Aku mulai masuk ke grup chat yang isinya teman-teman dunia maya yang kocak-kocak. Aku ketawa-ketawa, chatting sama mereka, melupakan skripsi yang harus segera aku selesaikan. Kira-kira 1,5 jam kemudian, ada panggilan masuk di HP ku yang satunya yang aku taruh di kasur. Hah? Pak Dosen? Ada apa ya? Tanyaku dalam hati. Aku segera meraih HP jadulku yang aku taruh di kasur, kemudian menjawab telepon dari Pak Dosen. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau yang Didit? Kau dalam bahasa Indonesia. Kamu di mana, Dit? Di kos, Pak. Jawabku singkat. Oh, lah bocah, kayak wong tua, katanya. Kau dalam bahasa Indonesia. Wah, lah bocah, ngerjain orang tua, katanya. Loh, ngerjain gimana, Pak? Tanyaku bingung. Lah, katanya kamu mau bimbingan, aku tungguin sampai sore gak datang-datang. Loh, lah tadi kan kata Bapak, saya bimbingan lagi hari Selasa. Lalu beliau, ah, taulah, aku mau pulang aja. Dasar gendeng kamu. Beliau marah-marah. Aku bingung. Tapi ya udahlah. Bodoh amat. Refreshing dulu dalam hati. Aku meletakkan HP jadul, kemudian kembali meraih HP yang biasa aku pakai buat chatting dan lanjut lagi chatting. Sampai pada waktu yang dijanjikan bersama beberapa teman yang mempunyai kepentingan yang sama, kami menemui Pak Dosen di rumah beliau. Ternyata rasa kesal dari si bapak ini belum juga reda. Beliau membahas lagi kejadian tempo hari sambil menunjukkan panggilan masuk pada HP beliau. Beliau berkata, "Nih lihat, kalau nggak percaya, pada hari Sabtu jam sekian ada telepon dari Kak Manirita. Coba lihat, ini nomormu kan? Jadi kamu emang telepon, katanya mau bimbingan, tak tungguin nggak datang-datang." Akunya bingung. Astagfirullah Pak, demi Tuhan, nomor saya yang itu nggak ada pulsanya. Saya belum isi pulsa, malah nomor yang itu sedang dalam masa tenggang, jadi nggak mungkin saya bisa telepon Bapak pakai nomor itu. Jawab saya nggak mau kalah. Saya juga menunjukkan pada beliau. Jadi saya cek pulsa dulu. Saya ingin menunjukkan bahwa nomor saya emang benar-benar dalam masa tenggang, jadi nggak mungkin buat telepon beliau itu, nggak mungkin. Karena masih ngotot, akhirnya temanku berusaha melerai. San, memang gimana sih Pak teleponnya? Si Bobo jawab, ya telepon bilang, halo Pak, saya mau bimbingan sekarang ya Pak. Terus aku jawab kan, lah kan tadi udah dibahas, apa udah dikerjakan? Terus ditanya juga jawab lagi, udah Pak, tunggu ya Pak. Habis itu langsung ketawa, langsung telepon ditutup, nggak pakai salam, nggak pakai apa, mencekakakan aja, habis itu langsung ditutup. Makanya aku nungguin, tapi nyatanya sampai sore si Dita nggak datang juga. Aku melongo, temanku juga. Aku mau berusaha nyangkal juga percuma. Lalu ya sudahlah, temanku bilang, oh mungkin temannya Mbak Dita kali Pak yang mau bimbingan. Ya udahlah, katanya. Jadi kata beliau itu, waktu itu aku telepon minta bimbingan, minta dosenku untuk menunggu beliau sebentar. Habis itu tanpa salam tanpa apa, si Dita KW tadi ketawa ngakak. Oke lah, bisa kita simpulkan sendiri siapa si Dita gadungan itu.